Bismillah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin fin nar adhani Allah wa iyyakum minan nar. Kita masih pada pembahasan bab atau pasal yang ke-19 berkaitan dengan qiraatul Quran ijtima'iyan. Naam barakallahu fikum, baca Al-Quran berjamaah bersama-sama. Naam barakallahu. Kemarin sudah kita sebutkan ikhwatun rahimani wa rahmakumullah jami'an tentang kondisi orang yang membaca Al-Quran jamaatan. Yang pertama, naam barakallahu fikum, ya, membaca Al-Quran, ya, secara berjamaah, satu sebagian baca sementara yang lain mendengarkan. Wadah hasan, ini yang bagus. Boleh. Naam warakallahu fiik. Ikhwani wa rahmani wa rahmakumullah jami'an. Yang kedua, naam warakallahu fiikum, ya. Ijtima'ul Quran, ya, membaca Quran bersama-sama dalam rangka belajar. Naam warakallahu fiikum. Belajar. Ya. Yaqra'ul mudarris, ya. Tsumma yaqra'u bi qira'atil mudarris man sami'a min qira'atihi. Seorang mudarris membaca, kemudian amarakallahu fikum yang mendengar bacaan tersebut mengikuti bacaan mudarris tersebut. Fa'ada labas. Nah, apa-apa. Nah, amarakallahu. Yang ketiga, amarakallahu fikum membaca Al-Qur'an bersama-sama, tapi membaca sendiri-sendiri. Dalam satu majlis, nah, orang membaca bareng. Satu membaca ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini juga tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah, rahimani wa rahmakumullah jami'an. Nah, yang berikutnya, nah, barakallahu fikum, ya. Termasuk dalam surah membaca Quran jamaah, berjamaah, nah, barakallahu fikum, adalah membaca Al-Quran, ya. Sebagian membaca kemudian yang lainnya mendengar. Setelah itu diganti dengan yang lainnya, ya, pada bacaan terakhir, menyambung bacaan terakhir yang dibaca sama temannya. Ada gambaran? Ya, seperti harusan. Nah, warakallahu. Pada labas. Boleh. Boleh. Nah, warakallahu fik. Ya khani bidin rahmani wa rahmakumul jami'an. Wa barakallahu fikum. Ya. Yang jadi iskal adalah na'am warakallahu fikum, ya, membaca bareng-bareng, na'am warakallahu fikum, satu ayat tertentu dibaca bareng-bareng, na'am warakallahu fikum, ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, atau satu surat tertentu dibaca bareng-bareng, ya, na'am warakallahu fikum, ya, ini na'am warakallahu fikum yang, ya, bukan dalam rangka untuk dirasa belajar, bukan. Ya, tapi membaca, nah, tapi bareng-bareng kur, misalnya baca Al-Qur'an kur, misalnya. Dan ini bukan dalam rangka untuk dirasa belajar, ya, bukan. Maka ini yang diingkari. Ini, ya, pada perkara ini yang kita, na'amarakallahu fikum, kita dudukkan pengingkaran salaf. Ya. Pengingkaran salaf, ya. Di mana mereka mengatakan hal semacam itu laisa waridan min an-nabi alaihi salam wa ashabi, tidak warid teh dari nabi alaihi salatu wasalam. Jelas, ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini yang kita ingat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, adapun fadilahnya qiraatul Quran jemaatan, masyaallah, sangat luar biasa. Karena qiraatul Quran itu masuk dalam kategori zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. atsar yang berkaitan dengan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ma min qaumin yadhkurunallah. Tidak ada satu kaum yang mereka itu berzikir kepada Allah illa haffat sumul malaikah wa wasiyatumur rahmah wa manzalatumul alaihim sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Insyaallah. Besar nama ya. Khani fitin rahman wa rahmakumul jami'an. Ini asar atau na'am barakallahu fikum hadis pertama yang sempat kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Na'am barakallahu fikum. Khani fitin rahman wa rahmakumul jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian kita sebutkan ya asar berikutnya ya, yang berkaitan dengan amarakallahu fikum ya, fadilah membaca Al-Qur'an jamaatan. Tentunya pada apa? Pada amarakallahu fikum sisi-sisi yang kita katakan la ba'sa bih. Ya, pada kondisi-kondisi yang kita kata tidak mengapa. Tapi kalau amarakallahu fikum pada sisi yang diingkari oleh salaf ya, maka fadilah sama-sama ini kita tidak bisa itlakkan. Naam barakallahu fikum. Cerai. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumul jami'an wa barakallahu fikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabullah, entah membaca berkumpul semuanya masing-masing membaca nawaraqlab atau nam mereka membaca Al-Qur'an dirosatan ni nawaraqlab, atau membaca Al-Qur'an satu membaca satu mendengarkannya, atau satu membaca satu mendengarkan kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya, nah merokel melanjutkan bacaannya ya, misalnya lam yang satu membaca sampai ayat 10 ya, didengarkan sama banyak orang, nah merokel fikum, kemudian berikutnya nih dari ayat ke 10 sampai ayat ke 20 misalnya, nah merokel, atau satu nah merokel fikum membaca sampai satu juz misalnya, kemudian dapat dengarkan yang lainnya sambil mengoreksi nah bacaannya, nah barakallahu fikum, kemudian berikutnya dari satu juz berikutnya, nah barakallahu fikum. Ya qulna yatluna kitab Allah, mereka itu membaca Al-Qur'an kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu hadza, baik dirasah, dirasah Al-Qur'an di sini mencakup nah barakallahu fikum dirasah ya fi al-fatih, ya mempelajari lafaz-lafaznya, belajar tajwid ya, tahsin na'am barakallahu fikum ya, na'am barakallahu fikum ya, tasmi' ya, tasmi' mendengarkan na'am barakallahu fikum ila akhirin, itu semuanya masuk ya tata rasulun bainahum, mereka saling mempelajari di antara mereka, di antara orang-orang yang berkumpul tadi ya, khalifatun rahimakumullah. Kalau itu perbuatan mereka, fadilah apa yang kira-kira akan mereka dapatkan? Ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fadilahnya adalah illa nazalat alaihim sakinah. Fadilahnya yang pertama akan turun ketenangan pada mereka. Tenang, la warak. Tidak ada yang lebih menenangkan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bizikrillah apa? Namarakallahu fikum jar majrur mutalliqun bima ba'da. Ya, jar dan majrur itu berkaitan dengan yang itu, yang sesudahnya. Padahal ikhwan jar dan majrur itu sajane nah muta'alliq itu haknya itu di depan. Di depan riqal, di belakang. Tetapi ini dikedepankan loh ala bi dzikrillah. Ya. Katakan oleh ada maka apa faedah yang bisa diambil? sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, takdiru ma hakku ta'khir, mendahulukan sesuatu yang haknya di akhir, itu yufidul hasr. Ya, yufidul hasr. Ya, memiliki faedah pembatasan. Makanya kita katakan tidak akan mungkin amrakullah fikum, ya, ketenangan itu akan diperoleh oleh seorang hamba melainkan hanya dengan apa? Dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan semacam ini. Ala bidzikrillah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah semata hati itu akan menjadi tenang. Namarakullah. Enggak akanlah dia bisa menjadi tenang ketika dia mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, hatta bagi mereka yang rindu, para perindu, ya, di saat sudah mendapatkan apa yang ia rindukan. Bayangannya ketika itu dia akan tenang setelah mendapatkan apa yang dia rindukan. Ya, tapi tidak. Ya, setelah itu muncul masalah di masalah na'amarakallahu'alaikum ketika bertemu. Karena bukan Allah. Tapi kalau yang diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Ya, yeah, mendapatkan na'amarakallahu'alaikum yang namanya tuma'nina, sakinah. Ya, yeah, karena Allah mengatakan ala bidzikrillah. Dengan apa? Menyebutkan muta'ama jarwan sur didahulukan, ya, yang berfaedah hasr takdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasr, mengedepankan sesuatu yang haknya di akhir itu berfaedah pembatasan. Paham ya? Ya kan fitin rahman muslim. Makanya sini hutun rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, menjadikan orang yang berzikir kepada Allah, entah itu dengan dia membaca Al-Qur'an atau dengan mempelajari Al-Qur'an atau dengan mempelajari sesuatu yang ia bisa memahami Al-Qur'an. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, mereka akan mendapatkan ketenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Naam barakallahu fikum. Bahkan asar-asar yang semacam ini seringnya naam barakallahu fikum diterapkan naam barakallahu fikum, ya, pada naam barakallahu fikum untuk menunjukkan fadilah majlis ta'lim. Karena ketika kita majlis semacam ini, yang kita ingat tidak ada yang lain kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat? Hatta majlis ta'lim bahasa. Nah, warakallahu fikum. Hatta majlis ta'lim usul fikih. Hatta majlis ta'lim qawaid fikih. Hatta majlis ta'lim mustalahul hadis. Nah, warakallahu fikum. Yang mungkin ikhwan rahimakumullah, ya, secara langsung tidak berkaitan langsung dikir pada Allah Subhanahu, tapi itu merupakan perangkat seseorang itu bisa memahami kalamur Rasul, yang dengan itu dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimasukkan juga dalam bab. Naam, dapat ketenangan yang pertama, dapat ketenangan yang kedua, wa ghasyiyatumur rahmah, dan akan mereka akan diliputi oleh rahmat. Ya, rahmat ikhwan rahimakumullah. Idza utliqat, na'am barakallahu fikum. Jika ditelakkan lafaz rahmat ini, na'am barakallahu fikum, maka yang dimaksud adalah, ya, maghfiratun lima qablaha. Na'am. Na'am barakallahu fikum. Yaitu ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah berlalu dari dosa-dosa. Dan 6, at-taufiq ila sabilir rasad, ya, dan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus, ya, di masa yang akan datang. Itu rahmat. Subhanallah. Nih. Sehingga ikhwan rahimakumullah, wa ghasyatumur rahmah, diliputi oleh rahmat na barakallahu fikum, maka orang tersebut akan diliputi oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dan ini ikhwan rahimakumullah dijelaskan oleh riwayat yang lain yang mungkin sudah mungkin beberapa kali na barakallahu kita sebutkan, kita sampaikan riwayat tersebut na barakallahu. Innalillahi sayyah malaikatus sayyahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling, ya, yang mencari na barakallahu fikum majelis-majelis ilmu. Yang di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inni ushidu ushidu anni qad ghafartu lahum. Ya. Saksikanlah, ya, sungguh aku telah mengampuni mereka. Diampuni. Na'am warakallahu fikum. Dan juga na'am warakallahu fikum, rahmat ini mengandung makna pula na'am warakallahu fikum, diberi taufik orang tersebut na'am warakallahu fikum untuk berjalan di atas jalan yang benar di masa yang akan datang. Jadi di masa yang lalu dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa yang datang dia dijaga oleh Allah, di na'am barakallahu fikum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum, ya, untuk menempuh jalan yang benar. Jadi ya, luar biasa. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fil din rahimakumullah. Wa haffat sumul malaika, dan malaikat akan menaunginya, mengelilinginya. Nama Rokalaf. Nah, ini sudah kita sebutkan juga sebagaimana dalam hadis yang nama Rokalafikum yang kita sering sebutkan tadi, nama Rokalafikum. Innalillahi malaikatun sayyah. Ya, banyak Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Ya, nama Rokalafikum mencari talabatul ilm, majlis-majlis ilmu. Kalau mereka sudah itu, sudah ketemu na'am warakallahu fikum, maka mereka pun saling memanggil. Halumu ila hajatikum. Ayo sini, sini, sini. Ya, menuju kepada hajat kalian. Hajat mereka adalah mencari majelis ilmu. Ketika sudah ketemu, mereka langsung mengepakkan sampai ke langit. Na'am. Itu na'am. Wahafat sumul malaika. Na'am warakallahu. Wa zakarahumullahu fi man indah. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka nama rakallahu fikum, ya, di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan ini khotun rahimakumullah yang semacam ini nama rakallahu fikum, yaitu dengan Allah membanggakan mereka, dibanggakan nama rakallahu fikum. Tuh lihat hambaku, tuh lihat hambaku. Sebagaimana dalam apa hadis berikutnya. Hadis yang ini nomor diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud bi isnadin sahih ala syarat al-Bukhari ya Muslim. Ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dengan sanad yang sahih, ya, sesuai dengan syaratnya yang Bukhari dan Muslim. Nah, hadis berikutnya ini menjelaskan tentang namarakallahu fikum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka. Yaitu berbangga-bangga dengan mereka di depan para malaikat. Tuh lihat tuh hambaku tuh. Nah lihat. Nah. Ya qani bidin rahman wa rahmakumullah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala hilaqatin min ashabihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui, ya, na'amarakallahu fikum, khilaqah, khilaqah na'amarakallahu fikum, kumpulan khalaqah, ya, ala khilaqatin min ashabi. Jadi sahabat itu na'amarakallahu fikum bikin khalaqah, khalaqah na'amarakallahu fikum, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala mayujlisukum. Maka ketika Rasulullah SAW mendatangi mereka semacam itu kondisinya, Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk seperti ini? Perhatikan ya konten. Faqalu jalasna nadkurullaha ta'ala. Kami duduk dalam rangka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat Allah. Wa nahmaduhu dan memujinya. Alama hadana lil Islam. Atas apa yang Allah telah tunjukkan kepada kami Islam ini. Ya. Khanifitun rahmani wa rahmatullahi wa manna alai nabi. Dan atas anugerah yang Allah berikan kepada kami dengan agama ini. Jadi sebab mereka duduk-duduk itu ya itu tadi zikir pada Allah. Na'marakallahu fikum. Kemudian menyebut-nyebut nikmat. Ya, na'marakallahu fikum. Ya khanifitun rahmani wa rahmatullahi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala, Rasul mengatakan, atani Jibril, Jibril datang kepadaku, fa'ahbarani, dan Jibril menceritakan kepada saya, menghabarkan kepada saya, annallah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Buasnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Ini yang dimaksud, wa dhakarahumullahu fiman indah. Yaitu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pada depan mana? Malaikat. Subhanallah. Rawat Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i, wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan haditsun hasan. Hadis ini hasan. Wal ahadits fi hadza katsiratun. Hadis tentang bab ini sangat sangat banyak sekali. 6. Ya khani bin rahman rahimakum jami'an. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, nama barakallahu fikum atau bukan Abdul Ibnu Abdul Bar. Ya. Dalam kitab Jami' fi Bayanil Ilm Fadhli. Satu jilid tebal sini. Itu berisi tentang riwayat-riwayat yang sangat banyak berkaitan dengan fadilah ilmu. Subhanallah. Fadilah ilmu, fadilah menuntut ilmu, fadilah membaca Al-Quran. Ila akhirina warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan betul ya. Makanya apa yang dikatakan oleh beliau sangat tepat sekali dan benar. Shadaqa Imam An-Nawawi rahimahutaala ketika beliau mengatakan wal ahadits fi hadza katsiratun. Kita katakan, iya, sangat banyak sekali. Khani bin Rahman Mujmian. Yang menghasung kita untuk namara kalau bersungguh-sungguh. Tolabul, menghasung kita untuk ikhlas di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, menghasung kita na'amara kalafu untuk meninggalkan na'amara kalafikum tujuan-tujuan yang lain di saat kita menuntut ilmu. Subhanallah. Yang menunjukkan itu semuanya menunjukkan kepada betapa mulianya amalan ini. Amalan zikir kepada Allah, amalan menuntut ilmu, bermajlis ilmu. Ini baru menuntut ilmu ya. Majlis ilmu na'amarakallahu fikum. Ya. Juga na'amarakallahu fikum mengandung isyarat juga antar kayak apa berkaitan dengan fadilah orangnya. Orang yang menuntut ilmu yaitu para santri ya, atau orang yang mengajarkan ilmu. Khanifidin rahman rahimakum. Cukuplah ya untuk dikatakan sebagai apa? Sebagai kemuliaan dan misalnya amarakallahu fikum kebanggaan bagi kita. Ketika semua makhluk itu memintakan ampun kepada orang yang berilmu sampai ikan di laut mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berilmu. Bangga. Subhana rabbikal fikum yang harus di apa? Yang harus di apa? Ditata adalah keikhlasannya. Namaraka keikhlasannya. Mengajar, ikhlaslah kamu dalam mengajar, belajar. Ikhlaslah kamu dalam belajar. Karena itulah menjadi kunci setiap orang yang melakukan amalan menjadi berhasil sukses mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fa ja'alnahu haba'an kami jadikan amalnya bagikan debu yang berterbangan, tidak ada artinya sama sekali. Ikhlas. Nas'allah, kita mohon kepada Allah agar kita jadikan sebagai orang-orang yang ikhlas ya di dalam na'am. Mengikhlas itu na'am barakallahu, ringan dicoba ucapkannya tapi pelaksananya masyaallah. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, susah sekali manusia untuk mewujudkannya. Na'am barakallahu. Ikhwan fi din rahmal wa rahmukum jami'an. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang fadilah na'am barakallahu fikum, orang yang menuntut ilmu berzikir kepada Allah na'am secara berjamaah na'am barakallahu fikum, maka beliau pun mulai menyebutkan na'am barakallahu fikum azar-azar yang warid dari sahabat tentang masalah ini. Rawat Darimi bi isnadi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Abbas dan Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Kunyahnya siapa nak? Kunyahnya Ibnu Abbas siapa nak? Enggak tahu. Antum. Enggak tahu. Antum. Antum. Antum. Hah? Allah wa alam. Nisful ilm. Antum. Ya, insyaallah. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Qala Ibnu Abbas mengatakan, man istama'a, barang siapa yang istima'. Ingat na'am barakallahu fikum. Ya, Ibnu Abbas menyatakan dengan lafaz istima'. Istima' itu qadrun ja'il, qadrun za'id ya, alal ala sama'. Kadar lebih dari sekedar mendengar. Mendengar itu bisa mungkin sambil apa? Sambil apa gitu. Na'am warakallahu fikum ya. Itu mendengar. Tapi kalau istima' na'am warakallahu fikum as-sam'u ya, mendengar disertai dengan na'am warakallahu fikum ya, isgha. As-sam'u ma'al isgha. Nah, ya. Perhatian na'am warakallahu fikum. Itu namanya istima'. Ya. Kalau sam kalau apa kalau asam usaha na'am barakallahu fikum itu mungkin sampai sambil jalan ya, sambil apa gitu na'am barakallahu fikum. Tapi kalau yang namanya istima' itu as-sam'u ma'al isgha biqadrun za'id 'alal 'alas sam'. Ya, na'am barakallahu fikum. Dan syaratnya na'am barakallahu, seorang yang mendengar Al-Qur'an agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu istima'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Naam, fa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Ya, la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka istima'lah kalian. Dan diamlah kalian. Ini namanya isgha'an amarakallah. Nih, diam. Insat. La'allakum turhamun, agar kalian dikasih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya tadi na'am barakallahu. Kalau antum pengin dapat rahmat ketika baca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an, na'am barakallahu. Maka na'am barakallahu fikum, syaratnya adalah istima' dan insat. Istima' itu adalah as-sam'u ma'al isgha. Jelas ya? Jadi enggak sekedar na'am barakallahu, enggak sekedar sama' na'am barakallahu. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, man istama' ila ayatin, barang siapa yang istima' mendengar sambil diam dan perhatikan ya, pada satu ayat saja min kitabillah dari Al-Qur'an kanat salahu nur, maka adalah bagi dia mendapatkan cahaya, bagi dia memiliki sebuah cahaya satu ayat. Nah, barakallahu ikhwan fi din rahmani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, asar ini na'am barakallahu fikum dhaif, ya, dikeluarkan oleh Abdul Razak, ya, dan dari jalannya Ad-Darimi, dari seorang rawi yang bernama Ibnu Jurayj an Atha an Ibni Abbas. Ibnu Jurayj mudallis, sementara dia meriwayatkan amarakallahu fikum athar ini dari Ibnu Abbas dengan sighat an. Mudallis enggak bisa diterima kalau dia menyampaikan amarakallahu dengan sighat an fulan sampai dia mengatakan hadatsana atau samitu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, taulah asar ini dhaif. Nah, taulah asar ini dhaif. Tapi yang namanya istima', ya, itu law fadilah. Istima' kitab Allah, istima' kitabillah, itu law fadilah. Artinya besar. Amarakallahu fikum, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jelas ya? Ayat. Amarakallahu fikum. Ikhwani fi din rahmani wa rahmakum jami'an. Naam. Wa rawi Ibnu Abi Daud Abu Bakar an Abu Darda radhiyallahu an kana yudarrisul Qur'an ma'ahu nafarun yaqra'una jami'an. Adalah Abu Darda, sungguh Abu Darda, beliau biasa mengajarkan, dulu pernah mengajarkan Al-Quran bersamanya ada berapa orang nafar, itu na'amarakallahu fikum, hitungan jumlah 3-9 nafar, nafar 3-9 orang, gak sampai 10. Yaqra'una jami'an, mereka membaca bareng-bareng. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini pada apa? Pada kita posisikan pada kondisi membaca bareng-bareng di rosatan dalam rangka belajar. Makanya di sini yudar di seluruh Quran. Sudah ya? Na'amarakallahu fikum. Mungkin surahnya na'amarakallahu fikum. Abu Darda membacakan, kemudian mereka mengikuti bacaannya Abu Darda. Sudah ya? Jais apa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ini yang boleh. Na'amarakallahu fikum. Sudah ya? Warwa Ibnu Abi Daud. Naam. Ibnu Abi Daud meriwayatkan fi'lud dirasah mujtami'ina min an jama'atin min afadhilis salaf wa qudhatil mutaqaddimin. Perbuatan belajar secara berjamaah. Naam. Ini diriwayatkan dari afadhilus salaf, kaum salaf yang mulia, wal khalaf, demikian pula khalaf. Qudhatul mutaqaddimin, dan para hakim yang telah lalu. Qudhat itu para hakim yang terdahulu. Jelas ya? Boleh. Semacam ini boleh. Dirasa loh ya namar. Nih. Tapi yang diingkari itu yang terakhir yang kita sebutkan tadi. Baca Al-Qur'an qur. La li ajli dirasa, bukan dalam rangka untuk belajar, tapi baca bareng-bareng. Qali bi rahmani wa rahmakum. Bukan karena na'amarakallahu fikum kebetulan baca bareng-bareng kebetulan. Tapi ala qasdin, baca bareng-bareng na'amarakallahu fikum, satu surat utuh dibaca bareng-bareng. Dua orang, tiga orang, empat orang na'amarakallahu fikum. Yang semacam ini diingkari. Na'amarakallahu fikum oleh na'amarakallahu fikum berapa salaf na'amarakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nanti insyaallah kita sebutkan asarnya. Na'amarakallahu. Wa an Hasan ibn Atiyah wal Auza'i. Dan dari Hasan ibn Atiyah juga al Auza'i atau al Auza'i. Namanya Abdurrahman ibn Amr. Imam Syam fi asrihi mansubun ila mawdhi Babil Faratis min Dimashq yuqalu Al-Auza'. Al-Auza' wakila qabila. Ada yang mengatakan nisbah Al-Auza'i itu nisbah terhadap satu qabilah. Qabilah Auza' wakila gharib. Tadi ada yang mengatakan yang selain daripada itu. Keduanya mengatakan siapa itu? Hasan bin Atiyah dan Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i. Naam warakallahu. Kata beliau, perhatikan ini khotbah. Awwalu man ahdatsa dirasah fi masjid Dimashq Hisam ibn Ismail fi kidamatihi ala Abdul Malik ibn Marwan. Naam warakallahu. Orang pertama yang ya membuat pengajaran di masjid ya ada ad-dirasah fil masjid di masjid Damaskus adalah Hisam ibn Ismail ya namur fi kidmatihi nam ala Abdul Malik namur qalafikum ya artinya namur qalafikum Abdul Malik yang mengikuti na'amaraqlafikum Hisam ibni atau mengizinkan ala kitmati Abdul Malik ibn Marwan. Naam, Allah alam besar. Naam. Ya khani bitin rahmani wa rahmukum ujami'an wa barakulahum. Ya. Atar ini diriwayatkan oleh na'amaraqlafikum ibn Abi Daud. Ya. Akhraj Ibn Abi Dawud kama fil bidayah wa nihaya sebagaimana disebutkan dalam bidayah wa nihaya oleh Ibn Kathir min tariki Musa Ibn Amir al-Murri haddathna al-Walid qala Abu Amr al-Auza'i an Hassan Ibn Atiyah qala ad-dirasa muhtasatun. Kata Hassan Ibn Atiyah ad-dirasa yaitu dirasatul Quran amarakallahu fikum jama'atan. Ya, artinya baca bareng-bareng tadi. Ya, itu muhdatsatun ahdatsa Hisam ibni Ismail al-Mahzumi yang dibikin-bikin oleh Hisam ibni Ismail al-Mahzumi. Fi kidmatin qaddamaha ala Abdul Malik. Fahajabahu Abdul Malik. Fajalasa ba'da subhi. Ya, maka keduanya duduk setelah subuh di masjid Dimashq. Fasami'a qira'atan. Faqala ma hadha. Ya. Naam warakallahu fikum. Abdul Malik mendengar naam warakallahu apa bacaan Al-Qur'an, ya, kemudian berkata, "Apa ini? Bacaan apa ini?" Fa akhbara anna Abdul Malik yaqra'u fil hadra. Naam warakallahu fikum. Maka dihafarkan bahwa Abdul Malik naam warakallahu fikum, ya, membaca Al-Qur'an fi hadra. Hadra. Ini hadra bisa na'amur membaca Al-Quran dengan memakai baju hijau na'amur. Faqara Hisham ibn Ammar. Maka Hisham ibn Ammar pun membaca Al-Quran. Faja'al Abdul Malik yaqra'u biqara'at Hisham. Akhirnya Abdul Malik pun membaca Al-Quran dengan bacanya Hisham. Ini faqara. Perhatian. Yaqra'u biqara'at Hisham. Berarti Hisham membaca terlebih dahulu. Kemudian amarakallahu fikum Abdul Malik mengikutinya. Gitu ya. Wa qara'a bi qira'atihi dan membaca dengan qira'ahnya Abdul Malik maulan lahu. Bekas budak miliknya Abdul Malik. Jadi Abdul Malik membaca dengan qira'ahnya Hisham bin Ismail. Amarakallahu fikum kemudian amarakallahu fikum ya bacaannya Abdul Malik diikuti sama bekas budaknya. Fastahsana dzalika man yalihi min ahli masjid. Akhirnya hal semacam itu dianggap bagus oleh orang-orang yang berikutnya di kalangan orang-orang yang berada di masjid tersebut. Nih. Faqara'u biqira'atihi. Akhirnya mereka na'amarakallahu fikum membaca Al-Qur'an dengan bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang diingkari itu na'amarakallahu fikum ya, yaitu membaca Al-Qur'an di rosatan. Jadi dirosah tadi nama rokok, karena memang belum ada sebelumnya nama rokok. Nih, Allah alam besar. Tapi nama rokok apalagi sampai tadi disepakati nama qiraah bareng-bareng itu yang malah tidak ada. Naam barakallahu fikum. Nggih. Loh kenapa kok itu tidak dianggap enggak mengapa naam barakallahu fikum. Ya. Amma li ajri dirasah fasabit, maka kalau di itu dalam rangka untuk dirasah belajar, enggak apa-apa. Karena memang ada. Ada apa? Ada apanya? Ada apa? Ada dalilnya. Rasul mengatakan ya tadarusunahu bainahum, yang mereka mempelajari Al-Qur'an. Lah, mimbab dirasatul Qur'an yaitu dirasah bi alfadhihi. Termasuk bab, masuk dalam bab na'amaraqlafin pelajari Al-Qur'an yaitu mempelajari lafaz-lafaznya. Sementara ikhwan tentang khusus Al-Qur'an na'amaraqlafikum. Mempelajari tidak ada thariqah yang lain kecuali thariqah safah. Na'amaraqlaf Al-Qur'an itu harus mendengarkan nama ucapan orang lain, ucapan seorang guru, kemudian ia tiru. Kalau tidak, akan terjadi banyak jalan, banyak kesalahan. Ya. Bacaan ismam, nggak tahu bacaan ismam. Ya. Bacaan raum, apa itu bacaan raum? Nggak tahu. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakum. Orang yang tuli, orang yang buta na'amarakallahu fikum, ya, dia tidak akan tahu bacaan ismam. Ya, tidak tahu bacaan ismam. Ya, tak mana bacaan apa? Ismam kali dia. Surat Yusuf ya. Na'amarakallahu fikum. Orang yang buta tidak tahu. Padahal bacaan ismam itu na'amarakallahu fikum. Suaranya itu, na'amaraqlaw fikum tidak ada domanya. Tetapi na'amaraqlaw gerakan mulutnya itu ada lafaz domanya. Tak mana. Ya, asalnya tak manuna gitu. Tapi tak mana. Cuman gerakan bulu itu ism. Ya. Nah, gimana dia bisa menirukan itu kalau dia enggak apa? Enggak talaki nahwar. Musyabahat. Ya. Ya, demikian bacaan rum na'amaraqlaw. Orang yang tuli enggak tahu na'amaraqlaw itu. Bacaan rum itu. Karena kecil na'amaraqlaw. Bacaan rum itu bacaan setengah harakat. Ya, bacaan setengah harakat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau dalam rangka dirasah semacam itu ya ikhwan fillah rahimakumullah, labas meskipun jamaah. Dan ini diamalkan oleh apa? Oleh kaum muslimin. Dari dulu sampai sekarang. Yeah. Terkhusus ketika apa, terkait dengan Al-Quran. Dirasa Al-Quran. Yeah. Dirasa Al-Quran. Terkait masalah apa? Masalah ini. Tahsin misalnya. Gak mungkin. Kecuali misalnya orang yang banyak murid tadi mendengar ucapannya guru. Baru mereka nirukan. Baru akan terjadi dengan tahsin. Iya, guru membacakan ayat, kemudian murid ya menirukannya. Iya, nama rokalaf Allah ala besar. Iya, ini nama rokalaf. Sehingga nama rokalafikum riwayat yang semacam ini dibawa pada apa? Pada riwayat yang nama rokalafikum. Pada kondisi yang kita sebutkan tadi yang tidak ada di kalangan salaf, yaitu membaca dengan tanpa ada unsur dirasah na'amaraqlaw fikum secara berjamaah. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Amma ma rawa Ibnu Abi Daud anil Dhahhak Ibnu Abdurrahman Ibnu Arzab annahu ankara hadhihi dirasah faqala ma ra'aitu wa la sami'tu. Waqad adraktu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni ma raaitu atan fa'alaha. Naam barakallahu. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab bahwasanya beliau mengingkari ya thariqah pengajaran semacam ini. Naam barakallahu. Ya. Waqala, dan dia mengatakan saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar sungguh aku telah mendapati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya saya tidak melihat salah seorang pun dari kalangan mereka melakukan hal ini. Begitu. Nah, barakallahu fiik. Mungkin di pengertian yang tadi itu nah barakallahu fiikum membaca nah bareng-bareng ya, pengingkaran semacam mengada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau nah barakallahu fiikum dirasah nah safahiyah nah barakallahu fiikum lafaz insyaallah. Ini yang di, itu yang diamalkan oleh nah barakallahu fiikum salaf maupun khalaf. Nah, wallahu bisawab ya. Tinggal sedikit. Wan Ibnu Wahb bin qala qultu li Malik, dan diriwayatkan dari Ibnu Wahab, beliau mengatakan Wahab Ibnu Munabbih. Namanya Wahab Ibnu Munabbih. Qala beliau mengatakan qultu li Malik, aku berkata kepada Malik, yaitu Malik Ibnu Anas bin Malik Al-Asbuhi, Imam Dahlil Hijrah, Imam Malik bin Al-Marqalah. Naam. Kata Ibnu Wahb bin ara'aital qauma yastami'una wa yaqra'una wa yaqra'una jami'a suratan jami'an suratan wahdan hatta yahtimuna fa ankara dzalik. Ini yang diingkari, betul kan? Diingkari itu mereka na'amarakallahu fikum, diingkari Imam Malik na'amarakallahu fikum. Satu surat dibaca bareng-bareng loh. Jelas ya? Ini yang diingkari. Mahfumnya. Ibnu Wahab na'amarakallahu fikum mengatakan kepada Malik, aku melihat satu kaum, mereka berkumpul lalu membaca Al-Quran bareng-bareng. Satu surat pun dibaca bareng-bareng sampai selesai. Nah, fa'ankara dzalika wa'abahu. Maka Imam Malik pun mengingkari dan mencela perbuatan tersebut. Jelas ya? Ya kan, ini yang kita maksud. Nah, barakallahu. Qala wa qala, dan Imam Malik mengatakan laisa hakadza kana yasna'un nas. Tidak demikian yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhar yu'riduhu. Yang dilakukan mereka adalah salah seorang nah barakallahu fikum membaca Al-Qur'an di depan orang lain dan memaparkannya. Jelas ya? Ini yang ada. Rasulullah sallallahu juga melakukannya bersama Jibril. Nah, barakallahu fikum. Jelas ini. Ya khani bikum rahman. Sehingga yang diingkari bukan jenis itu. Yang diingkari. Tolong tadi camkan PV nah barakallahu. Wallah alam bisawab. Nah. Lah zahirnya Imam Nawawi nah barakallahu fikum tidak memandang ya. Nam tidak mengenal hal semacam itu sebagai perkara yang diingkari. Boleh semuanya. Akhirnya nah Allah alam besar dari apa yang saya beliau paparkan di dalam atibian ini. Fahadal ingkar minha mukhalifun lima alaih salaf wal khalaf. Dan pengingkaran semacam ini dari keduanya, dari Al-Auza'i maupun dari Imam Malik na'am warakallahu fikum, ataupun dari na'am warakallahu fikum Dhahhak Ibn Abdurrahman Ibn Arzab na'am warakallahu. Ini menyelisih apa yang disetujui oleh salaf dan khalaf. Saya ya khuan ibn rahmakumullah. Nah, ada pun yang disetujui. Mereka insya Allah tidak mengingkari terkait masalah apa? Masalah yang pertama yang diingkari oleh Imam Malik dan yang bersamanya itu adalah kalau dibaca bareng-bareng dengan tanpa usur dirasa. Wallahu a'lam bissawab. Walamma yaqtadhihi ad-dalil walimma yaqtadhihi ad-dalil, dan terhadap apa yang ditunjukkan oleh dalil fa huwa matruk, maka na'am warakallahu pengingkaran semacam ini ditinggalkan kata beliau. Wali iktimat alamat takut dan menistighfar biha, dan yang dijadikan sebagai sandaran adalah apa yang telah lalu dari ya disukainya perkara tersebut. Ia disukai nah istimak yang pada kondisi yang boleh. Apa tadi? Nah, warakallahu. Adapun yang tidak boleh tadi nah, yaitu ini yang tidak kita masukkan dalam istihbab. Lakin lil qira'ah fi hal istimak syurutun ya qad bayyana, akan tapi na'am warakallahu fikum membaca dalam kondisi membaca secara jamaah itu memiliki syarat yang telah kita sebutkan tadi. Namarakallahu syaratnya namarakallahu fikum tidak sampai mengganggu orang lain. Namarakallahu fikum. Ya kan lebih tambah menurut nye, wayam bagi ayat tanibya dan harus memperhatikan hal itu. Kalau ternyata nam yang semacam mengganggu, jangan dia. Kata yang menawi rahimahullah. Amma fadilatu man yajtami alal qira'ah fa fiha nususun katsirah. Adapun keutamaan orang yang berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, maka padanya ada nas yang sangat banyak. Na'marakallahu fikum. Yaitu pada kondisi-kondisi yang boleh tadi. Na'marakallahu. Iya, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya. Kakoli ad-dalu alal khair kafa'ili. Di antara nas-nas tersebut, ya, adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukan, seperti orang baca. Salah, ya. Oh salah. Yang benar ini menunjukkan kan? Masuk. Juga firman sabda Nabi, la ayyahdillahu bika rajulan ya khairun lak min khumrin na. Ya. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang saja itu lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Namarakallahu. Ya seperti tadi namarakallahu. Ada yang baca keliru. Oh salah baca. Ditunjukkan namarakallahu. Masuk dalam keutamaan ini. Nah itu bisa diperoleh kalau dilakukan dengan qiraah berjamaah tadi dengan kondisi yang kita katakan boleh tadi. Wallahu a'lam. Ya. Wal Imam Nawawi rahimahullah wal ahaditsu fihi katsiratun, dan hadis-hadis tentang bab ini sangat banyak sekali. Iya, banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertawunlah kalian, saling bantu-bantulah kalian dalam ya perkara kebaikan dan ketakwaan. Wala syakka fi 'idami ajri sya'i fi dzalik, dan tidak diragukan betapa besarnya pahala orang yang melakukan hal itu. Ya, yeah. Wallahu a'lam bishawab. Ini namarakallahu fikum mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, yeah, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang bertanya. Wallahu a'lam.